buat remuk seluruh hatiku. Terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Serapat mungkin terciptakan rasa keinginan selalu memiliki. Oh, namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Oh, kau buat remuk seluruh.